menjemput awal tahun dengan doa dan jiwa. Terlintas kisah lalu di hati meraba, muhasabah diri menata langkah yang kan tiba. Penuh kesabaran.